بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله pada kesempatan terakhir yang kita jelaskan pada pekan lampau adalah mengenai perginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, yang membawa keberuntungan yang besar. Kemudian dia pulang juga membawa barang-barang dagangan milik Aisyah yang dijual juga dengan harga keuntungan yang besar. Kemudian Maisarah menyebutkan tentang akhlak Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini tentang pernikahan Khadijah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang lemah tentang Abu Sa'ib, kita tinggalkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah. Qala al-muallifu Musa bin Rashidil Azimi rahimahullah. Zawaju Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Kanat Khadijah radhiyallahu anha tusamma sayyidatan nisa'i Quraisy wa tusamma tahirata wa dzalika li syiddati 'afafiha wa kanat naqiyatan dzata 'aqlin wasi'in wa hasabi wa malin. Bismillah walhamdulillah. Berkata pengarang kitab kita Syekh Musa bin Rashid hafizahullah, pernikahan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah seorang wanita yang dianggap pemimpin wanita Quraisy, dan dia diberi gelar dengan At-Tahirah, artinya perempuan yang suci, karena begitu dahsyatnya dia menjaga dirinya. Dan dia adalah perempuan yang baik, suci, memiliki akal yang cerdas, memiliki keturunan yang baik, dan memiliki harta yang banyak. Lamma sami'at radhiyallahu anha bi azimi amanati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa husni akhlaqihi wa sidqi hadithihi ahassat radhiyallahu anha annaha wajadat dallataha dallatahal mansudata fihi sallallahu alaihi wasallam faqad arafat annahu rajulun la tastahwihi hajatun wa annahu la yatla'u ila la yatatalla'u ila malin wala ila jamalin wa haddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha nafisata binti munabbah munayyah Muntim Munayyah fazahabat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aradat alaihi an yatazawwaja Khadijata faradiya sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Tatkala ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang amanah yang diemban Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa baiknya akhlak beliau, betapa jujurnya perkataannya, maka dia merasa telah mendapatkan apa yang dia cari selama ini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki ya yang tidak memiliki hajat terhadap harta. Tidak pula beliau mendahulukan kecantikan. Tapi dia adalah orang yang mendahulukan akhlak dan perilaku. Maka dia beritahukan keinginannya itu kepada salah seorang temannya, namanya Nafisah binti Munayyah. Bahwasanya ibunda kita Khadijah begitu tertarik kepada Nabi yang mulia, akhlaknya, ya sikapnya, kebaikannya, kejujurannya. Maka diberitahukan kepada sahabatnya Nafisah binti Munayyah. Maka sahabatnya inilah sebagai perantara. Pergilah Nafisah ini menawarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Khadijah, dan Nabi pun sepakat meridhai hal itu. wa sa'ada'u Nafisata bintu binta Munayyah tarwi lana qissata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijata binti Huwailidin radhiyallahu anha qalat Nafisatu kanat Khadijatu bintu Huwailid imra'atan hazimatan jaldatan syarifatan ma'ama aradallahu biha minal karamati wal khair wa hiya yawma izin awsatu quraishin nasaban wa a'zamuhum syarafan wa a'zamahum syarafan wa aqsarahum malan wa kullu qaumiha harisun ala nikahiha law qadira ala dhalika qada talabuha wa bazalu lahal amwal fa arsalatni dasisan ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da an raja'a fi iriha minasyami. Kita akan membiarkan Nafisah binti Munayyah ini menceritakan sendiri bagaimana peristiwa menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia berkata, Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang berakal, wanita yang ulet, mulia, dan berbagai macam hal yang Allah titipkan padanya berupa kemuliaan dan kebaikan. Kala itu Khadijah adalah wanita yang paling ideal di tengah-tengah Quraisy. Nasabnya, kemuliaannya, dan yang paling banyak hartanya. Jadi dia seorang perempuan yang kaya raya, dan setiap laki-laki dari kaumnya ingin menikahinya sekiranya mampu. Dan mereka telah berusaha menikahinya, bahkan mereka telah menawari kepadanya harta, tapi dia enggan, tak menerima ya laki-laki seluruhnya. Tapi dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia begitu tertaliknya, maka dia Khadijah mengutus saya sebagai ya utusan untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Muhammad pulang dari negeri Syam membawa perdagangan milik Khadijah. Nah. Faqultu ya Muhammadu ma yamna'uka an tatazawwaja? Faqal ma biyadi ma atazawwaju bih. Qultu fa in kufita dhalik wa du'ita ila al-jamali wal mali was syarafi wal kafaati ala tujib? Qal faman hiya? Qultu Khadijatu. Qal wa kaifa li bidzalik? Qalat qultu alayya. Qala fa ana af'alu? Qalat nafisatu fa zahabtu fa akhbartu Khadijata fa arsalat ilayhi ani'ti li sa'ati kadha wa kadha wa arsalat ila ammiha Amr bin Asadin li yuzawwijaha fa hadara li anna abaha mata qabla harbil fijari. Datanglah Nafisah dan dia berkata, wahai Muhammad, mengapa engkau tak menikah? Nabi pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, aku tak punya modal untuk menikah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang hartawan. Ya, dia baru saja pertama kali berdagang, membawa dagangan Khadijah sendiri, sebelumnya hanya ikut pamannya. Maka dia mengatakan, aku tak punya modal. Maka berkatalah Nafisah, aku yang ngurusi hal tersebut, jangan khawatir. Apabila sekiranya kutawarkan kepadamu seorang perempuan yang cantik jelita, ya, punya harta yang banyak, punya kemuliaan, yang jelas denganmu sangatlah sesuai, cocok sekali, ya, kira-kira maukah engkau? Maka bertanya Nabi, siapa gerangan wanita tersebut? Aku menjawab, Khadijah. Berkata Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa mendapatkannya? Berkata Nafisah, biar saya mengurus. Inilah faedahnya mak comblang. Penting mak comblang ini. Ya, dia bisa menjadi perantara. Maka berkata Nafisah, biar saya mengurus. Ya, berkata Nafisah, aku pun pergi menemui Khadijah. Aku beritahukan, misiku sukses. Ya, maka ya Khadijah pun beritahukan kepada Nabi SAW agar datang pada waktu yang telah disepakati bersama, dan dia telah mengutus utusan memanggil pamannya bernama Amr bin Asad agar pamannya yang kemenikahkannya. Datanglah pamannya, adapun ayahnya Khadijah radhiyallahu anha wardhaha mati sebelum ya hal ini terjadi. Ayahnya meninggal ketika peperangan Fijar yang telah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lampau, ketika Nabi berusia sekitar 15 tahun. Naam. Khutbatu Abi Thalibin. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara dzalika li'amamihi fa aqarru lahu dzalik wa radauha zaujatan lah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja ma'ahu 'ammuhu Abu Thalibin wa 'ammuhu Hamzatu hatta dakhalu 'ala Amr bin Asadin ammi Khadijata radhiyallahu anha khatabu ilaihi ibnatan ibnata akhihi wa hadara al-aqda ru'asa'u mudara faqama Abu Talib fakhataba faqala alhamdulillahilladzi ja'alana min zurriyyati Ibrahim wa zar'i Isma'il wa di'i ma'din wa ja'alana khata wa ja'alana hadanata baitihi wasuwasa haramihi wa ja'ala lana baitan maja mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana al-hukama 'alan nas thumma inna bana akhi hadha Muhammad bin Abdullah la yuzanu bi rajulin illa rajaha bihi sharafan wa nublan wa fadlan wa aqlan fa in kana fil mali qullun fa innal mala zillun zailun wa amrun hailun wa Muhammadun mimman qada araftum qarabatahu wa qada khataba ilaikum raghiban karimatakum Khadijata wa qada bazalalaha minas sadaqi ma hakama ajiluhu wa ajiluhu ithnata ashrata uqiyatan zahaban wa nashan wa huwa wallahi ba'da hadha lahu naba'un azimun wa khatarun jalilun jasimun fakana jawabu waliyyi Khadijata hazal bid'u la yufra'u anfuhu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan keinginannya untuk menikahi Khadijah kepada paman-pamannya. Mereka pun menyetujui hal itu. Mereka rela kalaulah memang pilihan Nabi SAW itu jatuh pada Khadijah. Maka berangkatlah Nabi yang mulia SAW diiringi dengan pamannya Abu Talib dan pamannya Hamzah. Mereka menemui Amr bin Asad, paman daripada Khadijah radhiyallahu anha. Maka disitulah mereka meminang Khadijah radhiyallahu tabarak ta'ala untuk Nabi Muhammad, untuk keponakan mereka. Dan ketika akad pernikahan itu terjadi, dihadiri oleh para ya, pemimpin-pemimpin kabilah seperti suku Mudhar, ya, para pemimpin-pemimpin Mudhar. Maka berdirilah Abu Talib dan dia berkhutbah, berpidato dan mengucapkan alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menjadikan kami dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Ismail, dan asal kami dari Ma'ad, dan dialah yang telah menjadikan kami sebagai penjaga rumahnya, ya, sebagai pemimpin haramnya, negeri haram. Dan dia telah menjadikan untuk kami rumah yang berbondong-bondong datang manusia padanya untuk melaksanakan haji, negeri haram yang aman. Dan dia pula Allah yang telah menjadikan kami sebagai pemimpin yang mengatur urusan manusia. Kemudian berikutnya, ketahuilah sesungguhnya ini anak saudaraku, keponakanku Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tak ada tandingannya dari sisi kemuliaannya di kota Mekah ini. Tak ada tandingannya. Setiap kali dia ya disandingkan dengan laki-laki manapun di kota Mekah ini, dia akan lebih utama. Utama dari sisi ya kemuliaannya, kedermawanannya, akalnya, walaupun dia tak punya harta, tapi harta adalah perkara yang bisa datang dan pergi, tak kekal abadi. Ya, perkara yang bisa didapat nanti. Dan ini Muhammad sebagaimana akan ketahui bagaimana kekerabatannya, dia datang kepada kalian untuk meminang putri kalian Khadijah, dan dia mengantarkan kepada kalian mahar. Ya, ini yang diberikan di depan, dan akan datang jumlahnya 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah mata uang emas, dan nasyan 20 dirham. Dan dia demi Allah adalah seorang yang masa depannya kelak akan menjadi sosok yang agung. Ya. Maka ketika itu berkatalah Wali Khadijah, sesungguhnya orang semacam ini tak layak untuk ditolak, sesungguhnya dia sekufu dengan Khadijah. Naam. Wa bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha wa awlama 'alayha wa nahara jazuran wa nahara jazuran aw jazuraini wa at'ama an-nas fakanat Khadijah radhiyallahu anha awwala imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha hatta matat radhiyallahu anha. Ya, maka menikah Rasulullah dengan Khadijah, dan Rasulullah membuat acara resepsi walimah pernikahan. Maka beliau menyembelih satu atau dua ekor unta, dan beliau beri makan orang-orang. Ya, dan Khadijah inilah istri pertama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dia nikahi. Dan ketika dia menikahi Khadijah, tidak pernah dia menikah dengan perempuan lainnya. Menunjukkan Khadijah cukup bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak butuh dengan perempuan lain. Sehingga akhirnya Ibunda Khadijah wafat, barulah Nabi SAW menikah dengan perempuan lain yang jumlahnya ya banyak. Nah, lewat syairnya. Riwayatun da'ifatun. Lewati. Umrun Nabi. Umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Khadijata wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam حين تزوج خديجة رضي الله عنها 25 سنة وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين وكان عمرها رضي الله عنها يومئذ 40 سنة. Asbuka. Ada riwayat yang lemah menceritakan bahwasanya Khadijah ini ya yang menikahkannya ayahnya, dan ayahnya sebenarnya tidak mau Khadijah ini menikah. Maka Khadijah memberikan kepadanya minuman khamar, memberikan padanya pakaian kebesaran, dan dalam keadaan mabuk dia undang orang-orang. Maka ketika itu ayahnya menikahkannya dengan cara siasat ini. Setelah dia sadar, maka dia enggan, dia menolak pernikahan Khadijah, dia tak rela. Akhirnya Khadijah membujuknya, akhirnya lambat laun dia pun setuju. Tapi ini riwayat tidak benar, karena ayahnya telah meninggal sebelum dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya meninggal pada peristiwa ya Harbul Fijar. Berapa umur Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah? Umur Nabi yang mulia SAW ketika menikah dengan Khadijah 25 tahun. Hal itu terjadi setelah Rasulullah pulang dari Syam dengan 2 bulan. Lewat 2 bulan dari kepulangan dari Syam membawa dagangan Khadijah, dia pun menikah dengan Khadijah. Adapun umur Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika itu 40 tahun. Dalam sebagian riwayat dikatakan 29 tahun. Dan ini yang disahihkan oleh Akram Dhoya Al-Umari dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Al-Sahihah, bahwasanya umur Ibunda Khadijah kala itu adalah 29 tahun. Nabi 25, umurnya 29. Bukan 40, tapi 40 riwayat yang masyhur. Ya. Naam. Wa kanat Khadijah radhiyallahu anha qad tazawwajat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rajulaini awwaluhuma Atiq bin Aidin fa waladat lahu Abdullah wa jariyatan ismuha Hindun fa tazawwaja bin ammiha Saifiyun Saifiyun bin Umayyah min bani Mahzumin fa waladat lahu Muhammadan wa sanihima Abu Halata bin Malik bin Bani Tamim wasmuhu Hindun fawaladat lahu waladan ismuhu Halatu fawaladan ismuhu Hindun aidan wa jariyatan ismuha Zainabu. Iya, dikatakan Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha sebelum menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikah karena statusnya janda. Pernah dinikahi dengan dua laki-laki, yang pertama namanya Atiq bin Aid. Dari pernikahan itu lahirlah anak namanya Abdullah. Ya, dan anak perempuan namanya Hindun. Setelah itu dia bercerai atau dia wafat, suaminya dinikahi oleh ya anak pamannya sendiri namanya Syaifi ibn Umayyah dari Bani Mahzum. Kemudian lahirlah darinya anak namanya Muhammad. Kemudian yang kedua Abu Halah bin Malik bin Bani Tamim. Ya. Dan namanya Hindun. Kemudian dia melahirkan seorang anak dari perempuan yang bernama Hala dari laki-laki ini, dan seorang anak laki-laki yang bernama Hindun juga, dan seorang wanita yang namanya Zainab. Ya, tapi Allah Ta'ala alam, kita tak mengetahui riwayat ini masyhur, tak disebutkan. Ya. Naam. Wa qadibi tanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijata radhiyallahu anha fil baiti allazi kanat taskunuhu wa fihi waladat jami'a auladiha wa fihi tuwfiyat wa lam yazalil nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakinan fihi hatta kharaja ilal madinati muhajiran fa akhazahu Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tinggal, beliau tinggal di rumah Khadijah. Ya. Beliau bersama Khadijah tinggal di rumah Khadijah. Dan di rumah itu pula lah lahir seluruh anak-anak Khadijah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada rumah itu pula dia wafat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di rumah tersebut hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah menuju Madinah. Setelah itu barulah rumah itu diambil oleh Aqil bin Abi Thalib. Ada hadis yang palsu disebutkan oleh Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari Zuhri. Rasulullah pernah bersabda, Alhamdulillah yang telah memberikan khamirah, segala puji bagi Allah telah memberikan aku makanan al-khamirah, yang memberikan padaku pakaian sutra dan menikahkanku dengan Khadijah, dan aku begitu cinta kepadanya. Ini hadis tak sanad, tak sahih. Hadisnya palsu. Ya. Nabi tak pernah pakai nabinya, Allah tak pernah perintahkan nabinya pakai sutra. Ya. Naam. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Waladat Khadijah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam auladuhu jami'an. Auladahu. Auladahu jami'an ada Ibrahim fa innahu min Mariyatal Kibitiyah. Ya. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Maka Khadijah radhiyallahu anha radhaha dialah yang telah melahirkan semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim. Ibrahim terlahir daripada Maria. Maria adalah seorang budak yang diberikan hadiah oleh Raja Muqawqis Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mencampurinya sebagai milkul yamin, sebagai budak. Bukan diangkat sebagai istri. Dari Maria Al-Qibtiyah inilah lahir Ibrahim yang wafat ketika Nabi SAW, ya ketika dia masih kecil, wafat ketika Ibrahim masih kecil. Ketika terjadi gerhana, ketika itulah dia wafat. Dan Maria Al-Qibtiyah ini wafat pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya, pada tahun ke-16 Hijriah. Jadi semua anak Nabi dari Khadijah kecuali Ibrahim. Naam. Wa kana awwalu man wulida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Khadijah qabla al-bi'thati al-Qasim wa bihi yukanna sallallahu alaihi wasallam. Rawi bin Majah fi sunanihi bi sanadin dha'ifin jiddan anil Husaini bin Ali qala lamma tufiya al-Qasim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat Khadijah radhiyallahu anha ya Rasulullah darrat Lubaynatul Qasim Lubaynatul Qasim walau kana Allahu abaqah hatta yastakmila radu'ahu faqala sallallahu alaihi wasallam inna itsmama radu'ihi fil jannah. Ya, maka anak pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dari ibunda Khadijah setelah sebelum Rasulullah diangkat sebagai rasul adalah Qasim Al-Qasim. Jadi setelah menikah dengan Khadijah, Al-Qasim inilah anak pertama Rasulullah sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Dan dengan inilah beliau diberi kunyah, maka Nabi dipanggil dengan nama Abul Qasim. Abul Qasim gelar Nabi SAW. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sanad dengan sanad yang lemah dari Husain bin Ali, tatkala Al-Qasim putra Rasulullah ini wafat, berkatalah Khadijah, ya Rasulullah, sesungguhnya susunya, ya, susu Al-Qasim ini masih tetap ada. Apa yang harus kuperbuat? Sekalaulah Allah SWT membiarkan dia hidup sampai dia menyelesaikan persusuannya, maka Nabi mengatakan sesungguhnya dia akan melanjutkan persusuannya di surga. Dia akan melanjutkan persusuannya di surga. Nah, qalat lau a'lamu dzalika ya Rasulullah lahawwana alayya amrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ti da'utullaha nعم fa'usmi'aka sawtah fa'usmi'aki sawtah qalat ya Rasulullah bal usaddiqullaha wa rasulah. Ya, maka berkatalah ibunda Khadijah, sekiranya aku tahu ya Rasulullah, ya, maka niscaya akan mudah bagiku menerima kau wafatnya dia. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau kan ku dengarkan kepadamu ya suaranya. Maka berkata ibunda Khadijah, cukup ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau katakan. Ya, tapi hadis ini hadis yang lemah. Nah, thumma Zainab thumma Ruqayyah thumma Ummu Kulsum thumma Fatimah thumma wulida lahu fil Islami Abdullah wa kana Abdullah wa kana Abdullah yulaqqabu bit tayyib wa tahir li'annahu wulida ba'da an-nubuwah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, setelah Al-Qasim ini wafat, lahirlah anak Nabi yang lain. Yang pertama adalah Zainab. Inilah anak Nabi yang paling besar, namanya Zainab. Ya, dan dialah yang pertama kali menikah daripada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh ya anak bibinya yang bernama Abul As ibn Rabi' al-Absi. Yang kelak Abul As ini awalnya musyrik, kemudian masuk Islam. Dan dia hanya menikahi ya Zainab saja. Jadi setelah Zainab masuk Islam, Rasulullah pun suruh mereka berdua berpisah. Zainab pun diantar oleh Abul As ke kota Madinah. Mereka pun berpisah karena wajib berpisah antara perempuan-perempuan yang mukminat dan laki-laki musyrikin. Dan sampai akhirnya beberapa tahun ke depan, Abul As pun kembali masuk Islam. Kemudian Rasulullah menyatukan mereka kembali tanpa mengulangi pernikahan mereka. Sampai akhirnya kedua-duanya meninggal. Zainab lebih dahulu meninggal. Setelah itu tahun berikutnya Abul As pun meninggal dan dia tak menikahi perempuan lain. Kemudian setelah Zainab, anak Rasulullah SAW berikutnya namanya Ruqayyah. Ya, Ruqayyah radhiyallahu tabarakata anhu. Rasulullah SAW mendapatkan anak Ruqayyah ini ketika beliau berusia 33 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi SAW. Dan Ruqayyah inilah nikah oleh Uthman bin Affan di Mekah. Dan dia pernah pergi bersama Uthman hijrah ke negeri Habasyah. Dan di negeri Habasyah ini Ruqayyah melahirkan putranya bernama Abdullah. Dengan itulah Uthman diberi kunyah. Ya, Uthman kunyah Abu Abdullah. Dia meninggal pada peristiwa Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Ya, Ruqayyah ini meninggal pada tahun kedua Hijriah. Pada peristiwa Perang Badar. Dia dikuburkan ketika Zaid bin Harithah datang memberitakan kegembiraan menangnya kaum muslimin dalam Perang Badar melawan orang-orang Quraisy. Ya, pada tahun ketiga Hijriah di bulan Jumadil Akhir. Ya, bukan. Jadi beliau meninggal ketika Perang Badar. Setelah itu, setelah meninggal Ruqayyah, Rasulullah kembali menikahkan Uthman dengan adiknya Ruqayyah bernama Ummu Kulthum. Karena itulah Uthman dipanggil dengan panggilan Dhun Nurain, pemilik dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama Ruqayyah, kedua Ummu Kulthum. Ummu Kulthum inilah yang lebih tua daripada Fatimah. Adiknya Ruqayyah, tapi dia kakaknya Fatimah. Dinikahi oleh Uthman pada tahun ketiga Hijriah, setelah wafatnya saudarinya Ruqayyah pada bulan Jumadi al-akhir. Namun Uthman tidak memperoleh daripadanya keturunan. Dan Ruqayyah ini meninggal, dan Ummu Kulthum ini, Ummu Kulthum ya, meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Dan Rasulullah SAW sempat menyalatkannya. Setelah Ummu Kulthum, Fatimah. Ya, Fatimah inilah merupakan wanita yang dipuji Nabi SAW. Dikatakan Nabi dia adalah pemimpin semua wanita di surga. Dan dialah sebaik-baik wanita di seluruh jagat raya ini. Dan dialah putri Nabi yang paling kecil. Dia lahir ketika Nabi SAW berusia 41 tahun. Satu tahun setelah diangkat sebagai Nabi. Ya, dan dia wafat ya setengah tahun atau 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dinikahi oleh Ali, dan dari dialah keturunan Ali lahir Hasan, Hussein dan seterusnya, Ummu Kulthum dan lain-lain. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, sempat juga lahir seorang anak laki-laki setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, yang diberi nama Abdullah. Abdullah inilah yang diberi gelar dengan At-Tayyib atau At-Tahir. Jadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki itu ada tiga. Satu Qasim, meninggal ketika kecil. Yang kedua Ibrahim, juga meninggal ketika kecil. Yang ketiga Abdullah. Dan Abdullah ini punya dua gelar. Ada gelarnya At-Tayyib, ada gelarnya At-Tahir. Artinya yang baik, yang suci. Karena dilahirkan setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Jadi At-Tayyib dengan Tahir itu bukan nama dari anak Nabi yang lain, tapi itu semuanya nama Abdullah. Naam. Qala bin Qayyim rahimahullah. Thumma wulida lahu Abdullah. Wahal wulida ba'da nubuwati au qablaha fi ikhtilaf. Fasahaha ba'duhum anna wulida ba'da nubuwah. Wahal huwa at-tayyibu wat-tahir am huma ghayruhu ala qawlain. Was-sahihu annahuma laqabanilah. Wallahu a'lam. Jadi Muqayyim mengatakan setelah itu lahirlah Abdullah. Apakah dia terlahir setelah Nabi diangkat sebagai Nabi atau sebelumnya? Ulama berselisih, tetapi jawaban yang paling benar bahwasanya anak Nabi Abdullah ini terlahir setelah Nabi diangkat sebagai Nabi. Apakah Abdullah ini dialah At-Tayyib dan At-Tahir, atau dua nama ini adalah dua nama yang lain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dua juga pendapat ulama. Pendapat yang benar bahwasanya At-Tayyib dan At-Tahir kedua-duanya merupakan gelar bagi nama anak Nabi Sallallam yang bernama Abdullah. Nah, waqadama tabanuhu sallallahu alaihi wasallam wa hum sigharun famata al-qasim ba'da an balagha sinnan tumakkinuhu minan al-mashy wa qila sinnan tumakkinuhu min ruqubin dabbati summa mata Abdullah wa huwa tiflun saghirun. dan seluruh anak laki-laki Nabi meninggal ketika kecil. Al-Qasim wafat ketika dia telah mencapai usia bisa berjalan. Ketika telah mencapai yakni usia di mana anak-anak mulai berjalan, ya. Dan ada yang mengatakan dia wafat ketika dia telah mulai bisa menunggang unta. Setelah itu wafat pula anaknya Abdullah yang terlahir ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai Rasul. Setahun setelah diangkat sebagai Rasul dalam keadaan bayi kecil. Ya, kemudian wafat pula Ibrahim. Adapun putri-putri Rasulullah SAW seluruhnya hidup sampai mereka semuanya memeluk Islam, masuk Islam. Mereka semuanya sempat menikah dan semuanya wafat di kala Nabi masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat setelah Nabi wafat. Naam. Ta'yirul musyrikin bin qita'i nasabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-musyrikuna yu'ayyiruna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bin qita'i asrihi liwafati auladihi dzukur. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala mata al-Qasim wa huwa awwalu sitti min waladihi mayyitin wa huwa awwalu mayyitin min waladihi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Summa mata Abdullah wa qala al-As bin Wa'ilin laqad inqata'a waladuhu fa huwa abataru fa anzalallahu azza wa jalla inna shani'aka huwal abatar. Ya, orang-orang musyrik mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya semua anak laki-lakinya yang kecil. Orang Arab memuliakan anak laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua anak laki-lakinya wafat ketika kecil. Maka orang Arab mencela Nabi karena mereka mengatakan Nabi tak punya keturunan dari anak laki-laki, tak ada yang mewarisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena semua anak laki-lakinya wafat ketika masih kecil. Ibnu Abbas mengatakan tatkala wafat Qasim dan dia adalah anak pertama yang mati dari Nabi, anak Nabi SAW di Mekah, kemudian mati pula Abdullah, wafat pula Abdullah, maka berkatalah Al-As bin Wa'il, salah seorang pemimpin Quraisy, sungguh telah terputuslah anak laki-lakinya dan dia itu abtar. Abtar adalah celaan bagi seorang yang tak punya anak laki-laki, terputus nasabnya. Maka Allah turunkan surat yang pendek menjawab inna syani'aka al-kawthar, ya, surat al-kawthar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu dia akan terputus. Ya, berkata Dr. Muhammad Abu Syuhbah rahimahullah ta'ala, Allah berkehendak dengan hikmahnya, ya, dan menetapkan ketentuan bahwasanya tak ada seorang pun anak laki-laki Nabi yang hidup sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya agar jangan sampai orang kelak terfitnah dengan anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khawatirkan nanti mereka puja anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkatnya sebagai nabi. Maka Allah wafatkan mereka semua di kala kecil. Hanya anak-anak wanita yang bersisa. Dan semuanya pun anak wanitanya wafat ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah belaka. Demikian juga anak-anak daripada yang lain. Adapun Allah Jalla wa'ala meski mewafatkan semua anak Nabi SAW laki-laki ketika kecil, tapi tetap Allah berikan kepada Nabi anak laki-laki untuk menyempurnakan kelakiannya. Ya, agar jangan sampai mereka mencela Nabi SAW. Karena Nabi SAW walaupun anak laki-lakinya wafat ketika kecil, tapi dia memiliki anak laki-laki. Pada bangsa Arab sungguh tercela seorang laki-laki yang menikah tak punya anak laki-laki, dicela. Tapi Nabi punya anak laki-laki mesti wafat. Ya. Karena itulah Allah SWT wafatkan mereka di kala kecil. Kemudian juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang tak punya anak laki-laki. Nabi sebagai contoh, atau orang yang punya anak laki-laki kemudian Allah wafatkan, Nabi contohnya, agar jangan mereka bersedih. Nabi sendiri tak punya anak laki-laki sampai besar, kalaupun ada semuanya wafat ketika kecil. sebagaimana hal itu merupakan bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji Nabi dengannya. Bagaimana kita katakan Nabi hidupnya penuh dengan ujian demi ujian. Karena beliaulah orang paling mulia. Karena Allah telah menetapkan bahwasanya ujian itu sesuai dengan tingkat iman. Karena Nabi orang yang paling tinggi tingkat imannya, maka dialah paling tinggi ujiannya. Kata Nabi, asyaddu nasi ibtilaan al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya dalam hidup adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang setelahnya. Sampai di sini dulu kajian kita insyaallah taala. Di kesempatan akan datang kita lanjutkan tentang peristiwa membangun Ka'bah setelah Ka'bah itu runtuh terkena banjir. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih Muhammad.